Mayu pada Pak Ella, rasakan dalam hati, lembek pada sayang. Anggap cuma mimpi, mungkin sang kobi bende lebeni jutu. sadelem ate lambe se pada sayang angkep cuma mimpi demi cucu bila tika tak cucu benni cucu ketika tak cucu benni cucu benni cucu bila ketika tak cucu. Bertajak tika tak pende orenga tapi bule tak tarema abela tika eca potika bule epa buta esangku atena saratin robena samangken padeng e mata sifat aslina tika nyata tika cek kempenga atu tresna thank you. rencek saking bisa epo terbeto nikah angu tak kendala bula detika tempeng engak nikah du tetina ate bula karecek ni serah nyata natika lecek orenga samangken padeng emata sifat asli natika nyata tika cek kempenga atu tresna cek saking bisa epo terbeto nikah angu tak kendala bula detika tempeng engak nikah du tetina ate bula kare cek ni serah nyata natika lecek orek samangken padeng emata sifat asli natika nyata tika cek kempenga atu tresna.

beda setong nyama belum ate nikah secekak tak bisa bulan lupa tapi benci ka etina duta kuat ojen fitnah ketipe sana. Lambek pada saleng asompa punya akhirat aperengah nyata naki itu nyati kala lopa sompah bencencina etina pada bendi kombi kacang du selopa dekat kolek sanun toti kata engat ma elang saampona bunga odi ben oreng lae mun engat lambe ate sake arasa abe se apa ini dari ada tu tak sakit je bulekan para ten pentana tade samangken bula e kalau paen samangken bula ngarte tresna di kafe ape pon eser kani serre te kena senyake cuma mun parlo di kalak mapela e betota parlota enga ketika kita rasa enak sakit ate bule nikah. to tak parlo ta enya samu ketika kita rasa na satu ate bule nikah. Rasanya Jenloka tepat

si Trisna na bula idel ate. Itipan kerong nikah cuma detika, bula cuma bisa ngalamun ula kerong detika. Terima kasih.

Thank you.